Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa an Jabirin lan saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala ngdika sinten Jabir. Ndika ngeten sami itu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hal ing ndika sinten Rasulullah. Ndika ngeten idza dakhala ing dalem nalikane masuk sapa ar-rajulu wong lanang. Baitahu ing omai ar-rajul. Fadhakaro nuli zikir sapa rajul Allah ing Allah Ta'ala inda dukhulihi ing dalem nalikane melebuni rajul wa inda ta'ambihi lan ing dalem nalikane panganane rajul ketika memakan makanan. Piye kala mongko ngucap sapa asyaitonu setan. Pateni iki lho. Pasnya matikan. Kala mongko ngucap sapa asyaitonu setan li ashabi marang pira-pira kancane setan. Li ashabihi marang pira-pira kancane setan, bolo-bolone setan iki. Ngucap ngini, la mabita lakum wala asya'a. La mabita orano nginep iku mawujud. La mabita orano nginep iku mawujud lakum kadwi sirokabeh. Wala asya'a. Wala asya'a. Lan orano makanan malam iku mawujud. Wala asya'a lan orano makanan malam iku mawujud. Ono. Jadi nek saat masuk rumah mengucapkan Allah atau saat makan mengucapkan Allah, setan gak bisa masuk rumah tersebut. Setan juga tidak bisa ikut makanan yang dibacakan Bismillah. Berarti sampean mangan dhewe, setan gak melo-melo. Berarti kalau tidak diucapkan Bismillah, setan bisa masuk ke rumah tersebut. Dan juga setan bisa ikut makan terhadap makanan yang dimakan. Wa idza dakhala lan ing dalem nalikane mlebu sapa ahadu sapa ar-rajul. Wa idza dakhala lan ing dalem nalikane mlebu sapa ar-rajul. Falam yadhkur nuli ora zikir sapa rajul. Allah ing Allah Ta'ala. Ainda duhuli ing dalam nalikane melebuni rajul. Ainda duhulihi ing dalam nalikane melebuni rajul. Kala mengucap sapa syaitanu syaitan. Ngucap ngini adraktum al-mabita. Adraktum nemoni sapa sirokabeh. Adraktum nemoni sapa sirokabeh. Al-mabita inginep. Al-mabita inginep. Wah, sekalian iso nginep saiki wis. Mergane wongi tidak membaca bismillah saat masuk rumah. Kalian bisa menginap di sini. Wa idza lam yadhkur lan ing dalem nalikane ora zikir sapa ar-rajul. Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala. Inda tu'amihi ing dalem sandinge panganane rajul. Gala maka ucap sapa setan adraktum al-mabita wal asya'a Ing ucapan adraktum nemoni sapa sira kabeh. Almabita ing nginep wal asya alan makan malam. Ya, nek pas saat makan dia juga tidak membaca bismillah, maka setan mengatakan begini, wah wis sekarang sampean kalian-kalian niki bisa nginep di rumah ini dan ikut makan malam. Rawahu riwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Qala wa an Hudzaifah lan saking Hudzaifah radhiyallahu anhu. Qala ngdikosinen Hudzaifah. Kunna ono sapa kita? Iku idha hadurna ing dalem nalikane nekani sapa kita. Ma'a Rasulillahi sertani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. To'aman ing panganan. Lam nadok. Mongko ora meletakkan sapa kita. Lam nadok mongko ora meletakkan sapa kita aidiana ing biro-biro tangan kita. Hatta yabda'a sehingga mengawali. Hatta yabda'a sehingga mengawali sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayadu'u nuli meletakkan sinten Rasulullah yadahu ing tangane Rasulullah ing astani Rasulullah. Ini etikane sahabat sebagai bentuk penghormatan kepada Kanjeng Nabi. Sahabat ketika hadir bersama Rasulullah dalam jamuan makan, maka mereka tidak mau memakan dulu sebelum Rasulullah makan. Walaupun kadang sahabatnya itu lebih tua daripada Rasulullah. Mereka walaupun lebih tua daripada Rasulullah, lebih mendahulukan Rasulullah karena keilmuannya, karena kesolehannya, karena kenabiannya. Yaitu, jadi yang paling dia harus didahulukan itu adalah orang yang punya ilmu. Ngono. Haru wong sing tuwa. Khususnya nek tuwa lan berilmu. Lah iki ya kudu diutamakno tenanan. Dadi nek di majelis itu ada orang yang tua sepuh-sepuh dan juga orang yang punya ilmu, maka yang didahulukan yang punya ilmu. Walaupun yang punya ilmu masih muda. Itu ngoten itu. Makane Kanjeng Nabi dawuh niku sing dadi imam aqra'ukum lil Qur'an, gitu. Sing dadi imam aqra'ukum lil Qur'an. Yang paling banyak baca Qur'an, ndak peduli umur. Ndak peduli umur. Pokok yang paling banyak ilmunya itu yang didahulukan. Kadang kualik sing tuwa dhisik. Padahal yang seharusnya adalah yang punya ilmu. Karena nek tuwa wong ku kabeh ya mesti tuwa. Tanpa usaha. Turu wae ya tuwa tetep. Tapi nek duwe ilmu tanpa usaha gak iso oleh ilmu. Makane luweh layak didahulukan yang punya ilmu daripada yang tua. Ngono asline. Makane sahabat tidak berani. Mereka memakan dulu sebelum Kanjeng Nabi makan. Itu etika. Etika Masya Allah, etika ini yang jarang dilakukan. Gala wa inna lan setuhune kita iku hadurna hadir sapa kita. Ya Allah, iku hadurna hadir sapa kita, mendatangi sapa kita, ma'ahu sertane Kanjeng Nabi, bersama Kanjeng Nabi, marotan ing dalam suwijine ambalan. Marotan ing dalam suwijine ambalan to'aman ing panganan. Faja'at nuli teko sopo jariyatun sopo iki jariyah wadon enom. Kana ha koyok-koyok jariyah iku tudfa'u didorong sapa jariyah. Kana ha koyok-koyok jariyah iku tudfa'u didorong sapa jariyah. Fadahabat mongko budalan sapa jariyah, berangkat sapa jariyah. Lita doa supaya meletakkan sapa jariyah. yadaha ing tangane jariyah fito'ami ing dalam panganan. Fa akhadha mongko mengambil sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha kelawan tangane jariyah. Biyadiha kelawan tangane jariyah. Suatu saat katanya Hudzaifah, kita hadir bersama Rasulullah menghadiri jamuan makan. Lalu datang seorang perempuan muda, ya, karena saking terburunya makan, kayak-kayak dia didorong dari belakang. Saking terburu-burunya, kayak-kayak zut wotan. Saking dia termin keburu-keburu nopo makan. Kaanah tutfau. Kayak-kayak didorong, saking cepetin, saking terburu-burunya. Lalu dia kepingin meletakkan tangannya di makanan, lalu kanjeng kasama kanjeng Nabi diambil tangannya. Red. Bismillah dhisik, ojo kesusu. Ngono ya. Bismillah dhisik, ucapkan bismillah, jangan terburu-buru. Niku karepe kanjeng Nabi, tangannya pegang. Alah kalau perempuan sana itu tangannya itu pakai pakaiannya terus ngeten iki. Ya. Gak mau gak lengene dicekel ngono ora. Ono pakaian ni, seret, cok ke susu. Sumaja anuli teko sopo Arabiun wong deso wong badui orang ro duwe niat ika maklum. Sopo Arabiun wong badui ka annama yudfa'u koyok koyok didorong sopo badui. Fa'akhodha mongko mengambil sinten Rasulullah biadihi kelawan tangani badui. Setelah perempuan muda tadi datang, ini ada seorang badui datang terburu-buru kepingin cepat-cepat makan, kayak-kayak didorong dari belakang, tangannya langsung diletakkan, wah dipegang sama Rasulullah, ojo ke susu, bismillah dhisik, gampangin ngoten. Fakola mengkonuli ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ngeten, inna syaitona seduhuni syaitan iku yastahilu iku golek halal sopo setan atau ama ing panganan. Artinya menghalalkan sopo setan ing panganan, ya, atau ama ing panganan. Allah Allah yudhkaro Allah yudhkaro smullah Allah yudhkaro kerono kerono yento ora disebut opo ismullahi jenenge Allah Ta'ala alaihi ingatasi to'am. Wah, setan itu menghalalkan makanan karena apa? Karena saat makanan itu mau disantap, dia tidak mengucapkan bismillah. Setan wis ikut mangan pisan. Itu jenenge yastahilu, kepingin ikut mangan pisan. Nek saat makan dia tidak mengucapkan bismillah. Wa innahu lan setuni setan iku ja'a teko sapa setan bihadhil jariyati kelawan ikilah wadon enom liyastahilla supaya golek halal sapa setan biha kelawan jariyah fa akhadtu nuli mengambil sapa ingsun biyadiha kelawan tangane jariyah. Setan datang dengan perempuan muda tadi, dengan perempuan muda ini, supaya dengan perempuan muda ini dia supaya bisa ikut makan. Karena si perempuan muda itu terburu-buru sehingga enggak membaca bismillah. Ah, iku setan kepingin. Kepingin mangan pisan dengan cara dompleng jariyah. Perempuan muda itu terburu-buru dia mau makan. Karena itulah saya ambil tangannya untuk mencegah setan ikut makan. Itu maknanya ngoten iki maknanya. Kalau fajah anuli teko sapa setan bihadal arabi kelawan ikilah wong deso badwini bihadal arabi kelawan ikilah wong deso liyastahilla supaya menghalalkan sopo setan bihi kelawan arabi menghalalkan makanan. Fahottu nuli mengambil sopo ingsun biyadihi kelawan tangane Arabi. Biyadihi kelawan tangane Arabi. Lah, setelah itu datang lagi setan dengan membawa Arabi tadi ini. Si Arabi terburu-buru kepingin makan supaya setan bisa ikut makan. Maka saya ambil tangannya Arabi supaya setan tidak ikut-ikut makan itu dawuh Kanjeng Nabi walladzi nafsi biyadih walladzi demi zat nafsi kang utawi nyawa ingsun jiwa ingsun iku fiyadi ing dalem inna yadahu nggih biyadihi iku ing dalem kekuasaane alladzi biyadihi iku ing dalem kekuasaane alladzi inna yadahu setuhune tangane setan. Iku fi yadaya, iku tetap ing dalam tangan luru ingsun. Ma'ayadaihima sertane tangan lurune jariyah lan arobi. Ma'ayadaihima sertane tangan lurune jariyah lan arobi. Niki dawuh Kanjeng Nabi demi zat yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, sungguh tangan setan berada di kedua tanganku seperti tangan kedua orang ini. Dicekel tangani setan oleh Kanjeng Nabi. Kala summa zakaru smallahi ta'ala. Summa zakaru nuli nyebut sinten Kanjeng Nabi. Ismallahi ta'ala ing jenengi Allah ta'ala. Wa akala lan dahar sinten Kanjeng Nabi. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Kala wa an Umayyah bin Kala wa an Umayyah tabni Kala wa an Muawiyah wa an Umayyah tabni Mukhshi ya Mukhshiyin Umayyah bin Mukhshi as-sahabi radhiyallahu anhu Kala ngendika sapa Umayyah lanang Umayyah niku Kana ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku jalisan iku apa iku jenenge kala iku jalisan wong kang lungguh warajulun halite wong lanang iku yakulu mangan sapa rajul falam yusammi nuli ora nyebut nuli ora nyebut sapa rajul Allah ing Allah. Ia makan tidak menyebut nama Allah. Hatta lam yabqa. Sehingga orang tersisa. Hatta lam yabqa. Sehingga orang tersisa. Min to'amihi sangking panganani rojul. Illa luqmatun. Kecuali opo sapuluan. Illa luqmatun. Kecuali opo sapuluan. Falamma rofaha mongko semangsane. Ngangkat sopo rojul ngelukmah ilafihi marang mulute rojul ilafihi marang mulute rojul kola mongko ngucap sopo rojul bismillahi ngucap ngaten bismillahi awalahu ing dalem kawitane to'am wa akhirahu lan akhiri to'am fadohika nuli mesem tertawa sinten annabi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam summa qala nuli ngendika sinten kanjeng nabi ngendika ngeten sambil tertawa kanjeng nabi setelah tertawa kanjeng nabi apa bersabda demikian mazala ora leren-leren tidak berhenti-berhenti sapa asyaitonu syaitan iku yakulu mangan sapa rajul sapa setan maahu sertane rajul iku yakulu mangan sapa setan maahu sertane rajul falamma zakara mangko semangsane nyebut sapa rajul falamma zakara mangko semangsane nyebut sapa rajul ismallahi ing jenenge Allah ya Allah istaqa mongko memuntahkan sapa setan ma ing perkara fi batnihi kang tetep ing dalem wetenge setan niki Kanjeng Nabi duduk di samping beliau ada orang yang makan dia tidak menyebut nama Allah sehingga makanannya tinggal satu suap lalu saat dia mengangkat makanannya yang satu suap itu ke mulutnya dia mengucapkan bismillah awalahu wa akhirahu dengan menyebut nama Allah di awal makanan dan di akhir makanan. Kanjeng Nabi langsung tertawa. Iya, tertawa karena apa? Melihat setan mutah-mutah kanjeng Nabi. Itu Guyune Kanjeng Nabi itu bukan krono apa meremehkan ucapannya rojul, ndak ini. Lalu Kanjeng Nabi bersabda demikian, wah wah wah. Mulai tadi setan itu ikut makan dengan dia. Mulai tadi ikut makan sama dia. Tapi selama saat dia mengucapkan nama Allah, lalu setan memutahkan makanan yang ada dalam perutnya. Goyu Kanjeng Nabi. Aneh setan mutah-mutah nih. Rawahu ngriwayatno ing Abu Dawud. Ing hadis sapa Abu Dawud. Wih. Kepingin dadekno setan mutah apa ora kowe? Hah? Piye carane? Bismillah. Karep. Mulai mau setan ngene. Turu karo ucapno bismillah ben setane gak melok turu. Bismillah awal wa akhirah. Weh, mutah setan kita ora kowe. Masyaallah. Nek kepengin kowe ndadekno setan mutah-mutah mangan ya. Ku tengah-tengah bismillah awalahu wa akhirah. Telah mikroskop. Setane mutah ora. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Kapan-kapan setan dikerjai ya. Masa awal sih dikerjai setan terus. Kala wa an Aisyah tahrot ya Allah anha qalat ngendika Sayyidina Aisyah. Ya Allah. Kala cukup awalnya saja wis baca bismillah. Setelah itu wis enggak usah maca maneh. Masa setiap puluhan maca bismillah kan mboten. Nggih, awalnya saja bismillahirrahmanirrahim sampai akhir setan enggak akan ikut. Kala ngendi kau Sayyidina Aisyah kana ono Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iku yakulu dahar Sayyidina Rasulullah. Dahar itu makan, makan ya. Apa bahasa makan Sulawesi? Mangle manre. Waduh, kalau halusnya sami. Perono aluse berarti. Tamrin mana? Mandri tamrin, ha? Mandri. Iku yakulu dahar sinten Rasulullah to'aman ing makanan visitatin ing dalem wong enem min ashabihi kang saking pira-pira sahabati Rasulullah. Kanjeng Nabi dahar bersama sahabat. Nunjukno tawadhu'e Kanjeng Nabi. Kapan-kapan mangan dahar-dahar karo santri ini sering banget Kanjeng Nabi kalau demikian sering banget. Faja'an uli teko sapa Arabiyun. Sapa Arabiyun wong Arabi wong desa Badui. Fa'akalahu bilukmataini. Fa'akalahu mongko mangan sapa Arabi ing to'am. Bilukmataini ing dalem. Apa iku jenenge biluk mata ini ing dalem rong puluhan. Gala biluk mata ini ing dalem rong puluhan. Fakala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendika ngene ama eling-eling. Innahu setune Arabi iku law sama. Innahu setune Arabi iku law sama. Iku lamun nyebut namane Allah sinten Arabi. Lakafakum mongko yektine nyukupi apa panganan ing sira kabeh berserta Arabi. Ngono lho nggih. Dadi Arabi datang ini terakhir keri-keri langsung dia gak nyebut nama Allah. Dua suapan dijadikan satu. Blek. Ngoten niku. Fa akalahu bilukmatani filukmatani. Ngoten niku. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan begini, wah, seandainya Arabi itu membaca bismillah pasti makanan ini cukup untuk kalian dan juga Arabi. Tapi karena Arabi tidak baca bismillah, maka makanan ini hilang barokahnya. Hilang barokah. Gak nyukup bisa. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa At-Tirmidzi wa qala lan ngendika sinten At-Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Kudawi iki ku haditsun hadis hasanun kang hasan sahihun kang sahih. Ya Allah. Qala wa an Abi Umamah lan saking Abu Umamah radhiyallahu anhu anna nabiyya satuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maca selawat pisan niku 10 dosamu iku lebur le. Ha. Piye Zak? Apa Zak? Ah iya kok gak gelem maca selawat to. Ah nih. Gak duwe dosa kaya Zak. Ya. Idza rafa'a. Ayo. Dadi satu selawat 10 dosa lebur. Wis ping pira kita maca selawat, ha? Ana ping 10 kaya. Ping 5 ya. Ping 5 berarti 50. Ya. Nek ping 100 berarti 1000. Lho nek gari ngitung ae dosamu sedina ana 1000 apa ora. Mar. Gala wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna nabiyya satuhne Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ana sinten Kanjeng Nabi iku ida rafa'a. Ing dalem nalikane ngangkat sinten Kanjeng Nabi ma idatahu ing daharane Kanjeng Nabi maidah itu rampatan ya daharan lah wis. Kala moko ngendika sinten Kanjeng Nabi ketika selesai maidah. Maidah itu sebenarnya hidangan gitu ya. Jadi hidangan maidah niku. Maidah tahu ing hidangan iki Kanjeng Nabi artinya selesai wis. Kala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi alhamdulillahilladzi alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi ghairi makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbuna. Gala rabbuna napa rabbana? Robana berarti dadi munada. Nek rubuna dadi khabar wis. Mboten apa-apa. Kala ngendika sapa iku jenenge Kanjeng Nabi. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah. Kasiron kelawan akeh ae hamdan. Hamdan kelawan pujian kasiron kang akeh. Thayyiban kang bagus. Maknane bagus itu disucikan dari segala sesuatu yang bisa mengurangi terhadap pujian itu. Apa yang bisa mengurangi? Misalnya riya, pamer, sum'ah, ilahiri. Atau baca alhamdulillah dengan tanpa mengagungkan Allah Ta'ala. Hanya sekedar di mulut saja. Itu wis ono pahala nih, tapi kurang. Gak akeh, gak thayyib. Gala mubarokan kang dibarokahi apa fihi ing dalam hamdan ghairu makfiyin kang ora den cukupi ghairu makfiyin kang ora den cukupi wala muwaddain wala muwad kan muwaddain wala mustaghnan anhu lan ora disemukihno wala mustaghnan anhu lan ora disemukihno apa anhu saking iku jenenge apa anhu saking iku jenenge panganan robbana duh pangeran kita robbana duh pangeran kita rawahu ngriwayataken ing hadis sinten al bukhari imam bukhari wa an muadz bin anasin lan saking Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu qol ngendika sinten Mu'adz qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utai sapane wong akala iku lamun wis mangan sapa man wis madang sapa man nek wis mangan wis madang yala to'aman ing panganan faqala mongko ngucap sapa man ngucap ngene Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Alhamdu utawi sekabiani puji iku lillahi tetap kagungane Allah alladzi rabbani dzat at'amani kang aweh mangan sapa alladzi ing ingsun hadza ing ikilah panganan warzaqanihi lan paring rizki sopo alladhi ing ingsun ing panganan lan paring rizki sopo alladhi ing ingsun ing panganan min ghairi haulin sangking tanpa daya Mini saking ingsun wala kuwatin lan ora kekuatan. Piye nek gelem maca alhamdulillah ila akhirih niki setelah makan hufiro mongko dingapura lahu marang man. Hufiro mongko dingapura lahu marang man apa ma perkara takodama kang wis dhisik apa ma mindambihi saking dosane man. Maca ngeten tok setelah makan itu menyebabkan dosa hancur. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza warzaqanihi min ghairi haulin wala minni wala quwwatin. Qala rawahu ngriwayatake hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi wa galalan ngendika sinten At-Tirmidzi hadisun hasanun utawi iki iku hadisun hadis hasanun kang hasan kang bagus. Babun ay hada babun la ya'ibu ora mencela sapa wong ora kena mencela sapa wong gala atau ama ing panganan wastihbab bu madahihi lan sunai memuji makanan. Gala dadi nek ana panganan gak enak ora usah dicelo, nek gak suka ditinggalkan ora usah mencela. Nggih, sing apik nek ana panganan iku dipuji, wah enak kopi murek lho ngono. Ngampung ngomong pahit padahal ngampung, ngerti ngampung. Gak melok duwe mek gari ngombe moro-moro ngomong kepahitan iki lho kelegen iki syukur sik dikeki ampungan iki syukur wae. Kala mongko ngendika aja Nabi gak pernah mencela makanan ya. Wah nek nek kaken gula weh lagi sugih ya ya wah keh gulane enake pol ngono wae ya. Nek pas kepahitan wah apa tanggal tuwa ta iki ya. Kok gak ono gulone. Ya saya rare ra patek seneng akeh gulone tapi ya beda-beda. Kadang gak seneng gula, kadang seneng gula sampai-sampai padha karo kolak, ngerti kolak. Gawe kopi padha karo kolak ngono. Kala ngendi kok sinten Abu Hurairah. Ya ora usah dicelo, gelem pangan ora ya ora usah, wis meneng wae. Kan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu kan Nabi gak pernah mencela makanan. Kala ngendika sinten Abu Hurairah ma'aba ora mencela sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to'aman ing panganan waktu ing dalam zaman kang wis kliwat. Sama sekali Rasulullah tidak pernah mencela makanan sama sekali, luar biasa nih. Ini istahahu lamun kepingin sinten Kanjeng Nabi seneng sinten Kanjeng Nabi ing to'am akalahu mongko mangan sinten Kanjeng Nabi ing to'an. Kalau senang dimakan. Wa in karihahu lan lamun geting sinten Kanjeng Nabi ing to'am tarokahu mongko ninggal sinten Kanjeng Nabi ing to'am. Kalau enggak suka ditinggal, kan ngoten mawon wis. Kala muttafaqun alaihi te hadis iku muttafaqun alaihi. Kala wa an Jabirin saking Jabir radhiyallahu anhu anna nabiyya setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala iku sa'ala takon sinen Kanjeng Nabi ahlahu ing keluargane Kanjeng Nabi istrine Kanjeng Nabi takon al udma ing lauk. Faqalu mongko ngucap sapa ahluhu ma indana illa khallun ma indana ora ono iku ing dalem sanding kita illa khallun kecuali utawi cuka. Ceritane Kanjeng Nabi ke rumah menemui istri beliau, dihidangkan oleh istrinya beliau roti. Ada roti, Kanjeng Nabi tanya, ada lauknya enggak? Enggak ada Kanjeng Nabi, kita enggak punya lauk, yang ada cuma cuka. Cuka is ini. Karena cuka itu bukan lauk, maka enggak dihidangkan sama istri Kanjeng Nabi, ya enggak? Masa cuka itu lauk? ya, kayak bumbu kan juga itu kan. Gala wonten Kanjeng Nabi cuma cuka sing wonten nek lindure mboten wonten fada anulim gala nupri sinten Kanjeng Nabi memerintahkan sinten Kanjeng Nabi bihi kelawan cuka. Oh iya gurine cuka. Ya toh? Ayo gure cuka ayo gurine. Faja'ala mongko tumandang sapa Kanjeng Nabi iku yakulu dahar sinten Kanjeng Nabi. Wa yakulu lan ngendika sinten Kanjeng Nabi ni'mal udmu al khallu. Ni'mal udmu iku sak bagus-baguse al udmu apa lauk al khallu utawi coka. Loh, dipuji sama Kanjeng Nabi. Apa salah pujian Kanjeng Nabi? Bener. Walaupun coka itu gak enak rasanya dimakan dengan roti, Kanjeng Nabi tetap mengatakan ni'mal udmu al khallu. Karena apa? Saat itu yang ada cuma coka. Ya itu seenak-enak. Wong pancen sing ono iku kok. Ya itu paling enak. Makanya Kanjeng Nabi dawuh ni'mal al udmu al khallu. Seenak-enak lauk adalah coka. Ni'mal udmu al khallu rawahu ngriwayataken ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Ketika Kanjeng Nabi mengucapkan ni'mal udmu al khallu, jelas istri beliau merasa sangat senang. Weh, cokak wae gelem. Cokak wae begitu sangat senang. Lho niku nglegano atine kan angel. Matur nuwun, matur nuwun. Sampe nek dikeki kan. Hah? Lha niku lho. Lega kan? Masyaallah. Wah, iki enak banget panganan ini. Wis, masya Allah, wonten enak-enak wis. Suar, aku seneng wis. Oh, nurwahu muslimun. Kancane nggo jajan ngono ya, sampean dikeki. Enak banget jajane. Pas iki sok maneh, babo. Babu ma yakuluhu man hadara ta'am wa huwa shaimun idza lam yuftir wallahu a'lam. Ya Rabbana darofna fi wa annana asrafna ala ladu asrafna fatub alaina taubata wisilu kulla haubah wasur lanal awrati wa aminir rawati wawfir yualidina rabbi wal ali wal ikhwani wasairil khilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi isma fadla wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli sallallahu alaihi wa alihi wa sahbi adada tasi suhbi walhamdulil ilahi fil badai watanahi هذه الدار دار الله وفيها عباد الله أمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه الدار دار الله وفيها عباد الله أمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه الدار دار الله وفيها عباد الله أمرها يا ربي Baik ya Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.